Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم wa ma yutillaha wa rasuluhu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna saqal hadis kitabullah wa khairul hadyi hadyu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa inna kullu mursabitah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar wara ikhwabi din azani wa'azakumullah jami'ah. Tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semuanya masih mendapatkan berbagai nikmat darinya. Di antaranya adalah nikmatus sihah wal farah. Kemudian nikmat terbesar adalah nikmatul iman wal islam. Mudah-mudahan kita terus bisa istiqomah di atas iman kita dan di atas Islam kita semuanya. Maksud iman adalah akidah kita. Kita terus berusaha untuk mengokohkan akidah kita dengan terus mempelajari tauhidullah. Kemudian di atas Islam kita maksud adalah amal ibadah kita. Mudah-mudahan terus bisa mengamalkan berbagai hal yang diperintahkan dan meninggalkan berbagai hal yang dilarang. Dengan itu insya Allah kita akan bisa beruntung di sisinya dan kita akan bisa mendapat jannah yang kita harapkan. Kemudian para jamaah sekalian, kita kemarin masih membaca tentang akhlak. Terakhir adalah terkait dengan akhlak kepada tetangga yang kita singgung kemarin. Jadi berbuat baik kepada tetangga, kita belum menjelaskan terkait dengan berbuat baiknya, tetapi yang disinggung kemarin adalah menyakiti tetangga, bahwa kita dilarang melakukan perbuatan yang menyakitkan kepada orang lain, terlebih kepada orang yang paling dekat dengan kita semuanya, yaitu orang tua kita semuanya, bapak ibu kita atau ibu dan bapak kita semuanya, kemudian kepada saudara-saudara kita yang dekat, kemudian yang semakin jauh, kemudian kepada tetangga kita, tetangga dekat, dan kemudian tetangga jauh. Kepada semuanya kita dilarang idauhum, menyakiti kepada mereka semuanya. Semakin dekat orang itu yang kita sakiti, semakin besar dosanya. Maka kemarin kita berikan contoh karena disinggung oleh Syaikhul Utsaimin dalam kitab beliau ini ialah terkait dengan menyakiti tetangga sampai Dikatakan dalam hadis yang kemarin sampaikan bahwa ketika ada seorang yang datang kepada Nabi, kemudian beliau atau orang ini kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, inna fulana tusalli layla wa tasumun nahara wa taf'al wa tusaddiq wa tu'di jiranaha bilisaniha wa qala la khaira fiha hiya min ahli an-nar." Rawi Ahmad wal Hakim wa sahahu. Ini belum ya kemarin ya. Kayaknya ini belum. Ya. Di antara hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah bahwa beliau menceritakan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau menceritakan, "Qila ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulana tusalli layla wa nahar, inna fulana tusalli al-layla wa tasumu nahara wa taf'al wa tusaddiq wa tu'ti jiranaha bilisaniha wa qala la khaira fiha hiya min ahli an-nar." Jadi dalam hadis ini dijelaskan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, qila, ditanyakan, "Ya Rasulullah, hai Rasulullah, inna fulana, sesungguhnya fulana, perempuan ini, tusalli layla, tiap malam salat lail, wa tasumun nahara, di siang hari dia selalu berpuasa." Di sini pakai mudhari, ya. Fil mudhari di sini tidak ada keterangan terus menerus, tapi kalau dimutlakan berarti terus menerus. Bahwa inna fulana tusalli layla, sesungguhnya si fulana itu kalau malam salat lail, wa tasumu nahar, di siang hari dia berpuasa. Yang jelas mungkin puasanya Senin Kamis atau mungkin puasa Daud Allah Alam. Tidak dijelaskan, yang jelas dia adalah sering berpuasa. Kemudian wataf'al, dan dia juga beramal amal kebaikan yang lain, mutasaddiq, dan dia juga bersedekah. Dia juga keluarkan infak atau sedekah. Wa tu'dhi jiranaha, tetapi dia tu'dhi jiranaha, menyakiti tetangganya. Bilisaniha, dengan lisannya. Dengan lisannya. Faqala, maka beliau sallallahu mengatakan, la khaira fiha, tidak ada kebaikan padanya. Ya min al-nar, dia termasuk akan masuk ke dalam api neraka. Ya min al-nar, dia termasuk al-nar, maksudnya akan masuk neraka. Rawi Ahmad wal Hakim wa sahahu. Ini juga dimuat oleh Imam Adhabi dalam Al-Kabair. Ya, Imam Adhabi. Jadi Abu Hurairah membawakan kisah bahwa ketika ada orang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tetangga saya si fulana, dia kalau malam qiyamul lail, kalau siang dia sering berpuasa, di samping dia juga banyak beramal kebaikan yang lain, dan juga dia masih banyak sedekah. Cuma dia tuh di jironaha, dia menyakiti tetangganya, bilisannya dengan lisannya." Faqala, maka beliau sallallahu mengatakan, la khaira fiha, tidak ada kebaikan padanya. Ya min al-nar, dia akan masuk ke dalam api neraka. Coba kita mungkin bisa membayangkan, orang ini banyak beribadah. Ya. Di siang hari dia berpuasa. Mungkin puasa Senin Kamis lah paling tidak. Wallah alam, tidak dijelaskan. Cuma dia adalah selalu berpuasa. Kalau malam qiyamul lail. Tidak hanya itu, dia masih taf'al wa tasaddiq. Dia masih beramal kebaikan yang lain dan juga masih banyak sedekah. Hanya saja dia tu'zi jironaha. Masih suka menyakiti tetangganya. Bilisannya dengan lisannya. Apalagi kalau menyakitinya lisannya, ya perbuatannya. Ya. Itu ternyata menghapus amal ibadah itu. Ya min ahnar. Rasul katakan, la khaira fiha, tidak ada kebaikan bagi dia. Ya. Jadi amalnya bisa hapus. Karena kemaksiatan-kemaksiatannya kepada Allah SWT yang demikian besar kepada tetangganya. Sebab berbuat jeleknya itu kepada tetangga dekat. Ya. Ternyata bisa menghapus amal-amal semisal siam, puasa sunat tentunya. Kemudian sedekah, sedekah sunat tentunya pula. Kemudian qiyamul lail. Karena memang kejelekan bisa menghapus kebaikan. Ya. Karena maka seandainya kita yang mulai mungkin jarang, ya. Mungkin kita sering yang mulai kalau Ramadan saja barangkali. Allah alam, mudah-mudahan enggak. Kemudian puasa sunat juga jarang. Ya. Amal kebaikan yang lain mungkin kurang juga. Kemudian sedekah kita termasuk malah yang biasa diberi sedekah umumnya. Ya. Nah, kemudian menyakiti tetangganya atau saudaranya, sesama muslim. Apalagi sesama muslim, tetangga yang kafir saja enggak boleh disakiti. Ya. Tentunya kafir yang dhimmi, kafir dhimmi. Karena maka di sini kita harus betul-betul menjaga hak-hak tetangga kita. Menjaga hak-hak tetangga kita. Ya hak siapa saja lah. Antum mungkin sudah ngaji 10 hak. Kalau gak salah yang disampaikan Ustaz Sanin. Ya. Ada ingat apa enggak. Di antara hak tetangga ini juga harus. Kata saya minahim Allah dalam kitab itu. Atau kutip tersebut. Di antara hak yang banyak diabaikan oleh kaum muslimin adalah hukukul jiron. Hak-hak tetangga. Ini kata beliau rahimullah. Yang kalau kalian ngaji mungkin masih ingat. Sebab itu ada di sana. Keterangan beliau di dalam kitab tersebut atau kutip tersebut. Bahwa di antara hak-hak yang banyak diabaikan oleh kaum muslimin adalah hukukul jiron. Hak tetangga. Yang tetangga. Tetangga kan ada tiga macam barangkali. Syekh juga menjelaskan di situ. Atau dalam kitabnya Imam Dhabi juga menjelaskan bahwa tetangga itu ada tiga macam. Yang pertama, tetangga yang muslim, masih punya hubungan kerabat, ya, maka dia punya tiga hak. Hak tetangga, ya, hak karena dia adalah masih kerabat, masih family. Yang ketiga adalah hak sesama muslim. Atau dibalik, terserah. Tiga hak. Jadi kalau tetangga kita adalah saudara atau masih family, kemudian dia muslim, maka dia punya tiga hak. Hak sesama muslim, hak qarabah, hak tetangga. Kalau dia cuma muslim, bukan qarabah, tidak ada hubungan family, dia punya dua hak. Hak tetangga dan hak sesama muslim. Kalau tetangga kita adalah orang kafir, Kristen misalnya, tentunya tadi kita sebutkan Kristennya adalah Kristen yang dhimmi, kafir dhimmi, maka dia punya satu hak itu, hak tetangga. Maksudnya dia punya hak untuk kita berbuat baik kepadanya. Kita dilarang untuk menyakiti kepada dirinya. Walaupun tetangga kita adalah orang kafir. Ya apalagi kalau tetangga kita sesama muslim. Apalagi kalau tetangga kita sama-sama salafi. Afaninya. Atau aku salafi. Mestinya lebih harmonis hubungannya. mestinya lebih hormat hubungannya. Sebab apa? Sebab kalau orang umum saja yang kurang tahu agama secara umum, ya, kurang tahu agama secara, ya seperti yang dipaham oleh al-sunnah lah pada umumnya, itu saja masih relatif baik masalah. Memperhatikan hak tetangganya. Lah apalagi mestinya orang yang lebih paham. Yang lebih paham. Yang hak al-sunnah. Salafi al-sunnah. Mestinya dia akan lebih baik. Akan lebih baik. Ini sudah menjadi kemestian. Ya, itu seperti itu. Lah kalau ternyata yang terjadi sebaliknya, ya ini aneh. Ya memang kadang-kadang orang ketika cuma sekedar berbicara teori mungkin mudah, ya, ngerti ini hak, ini batin, ini benar, ini salah. Tapi ketika sampai kepada pengamalan kadang-kadang memang berat. Tapi usulnya memang harus seperti itu, sebab kita semua sudah ngaji usul salasah. Apa? Al-usul al-awwal. Yep. Apa? Kewajiban yang pertama kali harus ditunaikan secara muslim adalah al-ilm. Kedua apa? Al-amal bih. Jadi kalau kita sudah punya ilmu tapi kemudian tidak mengamalkannya itu syarrum minal jahil. Dalam syarah usul salasah yang Syekh Al-Qasim. Jadi orang yang sudah punya ilmu, tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya itu syarrum minal jahil. Lebih jahat dibandingkan orang yang jahil. Orang yang bodoh. Kalau orang yang bodoh melanggar karena bodoh, mungkin wajar. Walaupun jelek, tapi itu dinilai wajar. Ya, karena apa? Karena bodoh. Tapi kalau yang melanggar orang yang ngerti ilmu, dikatakan syarrum minal jahil. Lebih jelek dibandingkan orang yang jahil. Ya. Bagaimanapun mungkin kejelekan tetangga kepada kita atau mungkin akhlaknya orang baik kepada kita, ya kalau kita sama-sama dia berbuat jelek, kita kemudian balas jelek. Ya, gak ada artinya kita. Kita masih seperti anak kecil dalam beragama. Mestinya orang yang memang baik akhlaknya, ketika tetangga kita kemudian mungkin menyakiti, ya sudahlah, lebih bisa malah memberi maaf. Kalau memang dimaafkan dia lebih baik, memberi maaf. Kalau tetangga kita mungkin jarang ngasih, ya kita mesti yang sering ngasih. Sebab kalau tetangga kita jelek, kita kemudian berbuat apa balas kejelekannya. Ya tak sama, enggak ada bedanya dengan tetangga kita. Enggak ada bedanya antara yang dia mungkin orang awam, yang kita salafi, enggak ada bedanya. Kewajiban kita kan apa? Berbuat baik kepada tetangga. Kalaupun tetangga kita jelek, ya urusan dia mestinya. Urusan dia. Kewajiban kita adalah berbuat baik. Sama ketika kita kepada pemerintah masalah. Kan kita tetap wajib taat kepada umara. Walaupun umaranya jelek kepada kita, tapi kita adalah tetap punya kewajiban taat kepada umara selama perintahnya benar. Nah kalau kita kemudian tidak taat karena apa? Pemerintah kita banyak korupsi, oknum-oknum ya tentunya. Banyak penyimpangan, banyak pelanggaran, banyak korupsi macam-macam. Kita kemudian tidak taat. Ya sama-sama jeleknya akhirnya. Pemerintahnya tidak baik, rakyatnya tidak baik, tidak baik. Kewajiban ra'iyah, rakyat ini adalah apa? Kewajiban rakyat maksud saya. Ya taat dalam hal yang ma'ruf tentunya. Ya sama kepada tetangga juga seperti itu. Kewajiban kita adalah kaful adha. Kemarin yang pertama. Menahan diri untuk tidak menyakiti tetangganya. Walaupun tetangga kita mungkin menyakiti kita, ya kita menahan diri. Jangan jelek dibalas kejelekan. Ya nanti sama saja, enggak bedanya itu. Enggak ada bedanya. Antum masalahnya, ada orang gila lek, antum lewat di situ orang gila, terus orang gila ngelempar antum, antum bales lempar dia. Sama-sama gila gitu apa? Ya enggak ada faedah maksudnya. Memang mungkin ini mudah diucapkan, tapi kalau tidak salah kan berat. Antum masalah di pondok. Maksudnya temannya kemudian memukul. Nah, kamu kok diam saja. Rasanya berat itu kalau enggak membalas itu kan. Padahal mestinya tidak. Ya. Itu apa namanya? Seorang muslim yang baik. Jadi walaupun tetangga kita mungkin menyakiti kita, ya kita enggak usah membalas menyakiti tetangga. Sebab kita diwajibkan untuk tidak menyakiti orang lain. Ya. Kemarin Rasulullah SAW sampai bersumpah, ya, yang sudah kita sampaikan, bahwa wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qalu man ya Rasulullah, qala alladzi la ya'man syurubahu wa iqahu. Demi Allah, dia tidaklah beriman, tetapi maksudnya adalah imannya naqis. Ya. Tidak berarti dia kafir. Jadi kalau ada sebutan tidak beriman dalam hubungannya ada amalan-amalan yang sifatnya muamalah bukan itikad, ya, maka maksudnya adalah dosa besar. Bukan wallahi la yu'min dalam keadaan dia kafir, enggak begitu. Ya. Jadi demi Allah, dia tidaklah beriman. Maksudnya imannya tidak sempurna, naqis. Qalu man ya Rasulullah, maka mereka bertanya, siapa ya Rasulullah? Maka qala, beliau sallallahu menjawab, alladzi la ya'man jaruhu bawa'ikahu. Itu orang yang tetangganya tidak pernah merasa aman dari kejelekan orang itu. Tetangga yang lain itu. Ya. Wa fi riwayatin dalam riwayat la yatul jannah man la ya'man jaruhu bawa'ikahu. Dalam satu riwayat Imam Bukhari, la yadul jannah, tidak akan masuk dalam jannah siapa? Man la ya'man jaruhu bawa'ikahu, orang yang tetangganya tidak pernah merasa aman dari kejelekannya. Eh. Kemudian dalam hadis yang lain, man kana yu'min billah wal yawmil akhir falyu'dhi jarahu. Sudah jelas. Barang siapa yang beriman kepada yaumul akhir, beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumul akhir, falyu'dhi jarahu, maka jangan sampai menyakiti tetangganya. Jadi pakai kalimat man, siapa saja. Man syartiyah. Man kana yu'min billah wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumul akhir, falyu'dhi, jangan sampai ia menyakiti jarahu kepada tetangganya. Ini dalam hadis yang di keluaran Imam Bukhari. Hadis-hadis yang lain cukup banyak, ya. Bahkan dalam hadis tapi banyak ulama yang melemahkannya. Tetapi Imam Dzahabi membawakannya di antaranya mungkin secara makna saja, bahwa ini mungkin maknanya dibenarkan. Man adza jarahu faqad adzani. Barang siapa yang menyakiti tetangganya, maka sungguh ia telah menyakiti aku, kata Rasul. Karena memang itu penyimpangan dari beliau, ajaran beliau. Wa man adzani faqad adzallah. Barang siapa menyakiti aku, berarti dia menyakiti Allah, dan seterusnya. Secara makna saya memang dibenarkan, karena memang Allah tidak menghendaki seperti itu. Nabi memang tidak menghendaki seperti itu. Tidak menghendaki kita untuk berbuat zulum kepada tetangganya. Ya. Kemudian seterusnya, karena waktu tinggal sedikit. Akhlak berikutnya, kemarin dulu kan akhlak kepada sama muslim secara global ada 3 poin, ya, walaupun tidak hanya ini tapi secara global ada 3 poin. Yang pertama, kaful ada, ialah menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain dengan lisannya atau dengan dengan anggota badannya. Itu yang sudah kita sampaikan. Kemudian berikutnya adalah badlun nada. Badlun nada. An-nada maknanya adalah al-karum wal-jud. Ya. Perbuatan yang mulia, wal-jud dan berbuat baik dengan harta. Al-jud mana asal adalah berbuat baik tapi dengan harta. Mana, maka maknanya yakni antadula al-karam wal juda. Wal karam laisa kama yadunhu badun nas wa antadul mal. Bal al-karam yakunu fi badli an-nafsi wa fi badli al-jah wa fi badli al-mal. Idza ra'aina shakhsan yaqdi hawaijan nas yusa'iduhum yatawajjah fi syu'unihim ila man la yastati'una al-wusul ilayhi yanshuru 'ilmahu bainan nas. Yunashiru ilmu bin nas, yabdulu malu wa bin nas, fanisfuhu, fanasofahu biyafnil khuluk, li'anhu badul nada. Di antara yang dikatakan di sini, bahwa yang dimaksud badul nada adalah antabdulal karm wal jud, mencurahkan kemuliaan dan kebaikan kepada orang lain. Wal karam, kemuliaan ini maknanya bukan seperti yang diduga oleh kebanyakan orang, yaitu antabdul mal, hanya sekedar mencurahkan harta, memberi harta pada orang lain. Bukan hanya itu. Bal al-karam yakunu fi badil nafsi. Bahkan yang namanya al-karam adalah dia mencurahkan jasa kebaikan jiwanya. Ya. Kemudian juga mencurahkan badul jah. Jah itu ya bisa kedudukan, kehormatan. Wa badul mal, kemudian juga memberikan harta pada orang lain. Jadi kalau begitu badul nada ini meliputi berbuat baik dengan secara maknawi. Contoh ketika tetangga dalam keadaan jahil, tidak ngerti ilmu, butuh ilmu, kita memberikan ilmu kepada dia, mengajari ilmu kepadanya. Ya. Itu maksud badul nada. Ketika kita masalah punya jabatan tertentu, tetangga kita dalam keadaan fakir, tidak punya pekerjaan, kemudian kita tolong masukkan supaya bisa kerja masalah. Ya, supaya dia punya penghasilan. Termasuk badul jah. Kemudian badul mal jelas. Ya, memberikan sebagian harta kita kepada tetangga atau kepada orang lain. Kemudian jelaskan idza ra'aina syakhsan yaqdi hawajan nas yusaiduhum yatawajjah fi syu'unihim ila man la yastati'una al-wusul ilaihi. Bila kita melihat ada seorang yang sedang berusaha untuk menunaikan hajat manusia, maka dia membantu mereka. Ya. Dalam urusan mereka. Kemudian, ila man la yastati'u al-wusul ilaihi. Kemudian, membantu kepada orang yang memang dia tidak mampu untuk sampai kepadanya, sampai kepada yang dituju. Jadi insya Allah maksudnya ketika kita melihat ada tetangga kita yang pada dasar anaknya sakit, mestinya sudah ke dokter, tapi kemudian dia tidak bisa. Dan kita sendiri dalam badan miskin juga masalah. Kemudian ada tetangga lain yang dia orang cukup, orang mampu. Terus kita menyampaikan orang yang mampu itu supaya apa? Bantu si fulan. Bantu si fulan. Ini termasuk badlun aja. Kita ngerti teman kita masalah ya, rumahnya kotoroh kena banjir roboh. Rumahnya. Kemudian kita sendiri gak bisa berbuat banyak karena memang kita sendiri dalam keadaan fakir masalah. Tapi kita punya apa? Punya upaya. Mungkin merekrut teman-teman, ngajak teman-teman untuk gotong royong. Atau menyampaikan kepada orang yang kaya supaya apa? Barangkali dia bisa membantu kepada teman kita yang rumahnya rusak. Ini termasuk badrun nada. Badrun nada. Ya. Ya walaupun orang yang rumah roboh itu mungkin orangnya kita benci, masalahnya. Ya kita berbuat karena ikhlas, karena kewajiban kita dalam berbuat baik pada orang lain. Jangan kemudian kita malah kemudian apa-apa nyuraki bahasa Jawanya. Nyuraki. Alhamdulillah sebulan rumahnya roboh, kapok tuh. Rumahnya enggak begitu. Jadi walaupun tetangga kita itu dalam keadaan yang kita benci kepadanya, tapi karena itu tetangga, kewajiban kita adalah apa? Adalah membantu tetangga yang dalam keadaan punya hajat untuk dibantu. Ya walaupun dia dalam keadaan tidak suka kepada kita barangkali, atau kita pun gak senang sama kepada dia barangkali, tapi itulah keikhlasan. Diukur keikhlasan kita. Diuji keikhlasan kita di situ. Jadi itu namanya berbuat tanpa pamrih bahasa Jawanya. Jangan kita berbuat baik karena apa? Sebulan baik kepada kita. Itu sudah semestinya. Semestinya ya. Tapi itu tidak punya nilai lebih. Seperti itu. Sebab kita itu hanya sekedar balas-balasan saja. Yang baik adalah kalau tetangga kita berbuat jelek kepada kita, kita malah berbuat baik. Itu yang punya nilai lebih. Ya. Yang punya nilai lebih adalah seperti itu. Ini namanya orang berbuat karena semata-mata karena Allah Azza wa Jalla, karena Allah memerintahkannya. Karena Allah memerintahkan. Ya. Kemudian dia juga menyampaikan ilmu kepada manusia, termasuk badun nada. Kita ngerti tetangga-tetangga kita dalam keadaan enggak ngerti ilmu tentang din, kita kemudian mengadakan apa namanya pengajian halaqah ilmu, tentunya dengan kesepakatan. Kalau mereka enggak putus silakan lagi, tapi kalau bisa kita tetap menyampaikan dakwah kepada mereka, termasuk badul nada. Ya badul maluh benas, atau kita memberikan harta kepada manusia, kepada manusia, itu tetangga kita masalah. Itu termasuk badul nada. Pokoknya pokoknya kalau kita orang yang berakhlak mulia, kita akan berusaha untuk apa? Menawarkan jasa kita untuk membantu tetangga kita atau membantu orang lain secara umum. Tidak pandang bulu. Kalau itu tetangga, kita tetap punya kewajiban untuk membantu kepada tetangganya. Kemudian kita tambah sedikit ya. Kemudian di antara bentuk-bentuk berbuat baik kepada tetangga, ini adalah seperti yang digambarkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala kana nabiyyu sallam yaqulu ya nisa'il muslimat la tahkiranna hajaratan hijaratiha walau firsan falau firsanu sa'atin. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, adalah Rasulullah sallam telah bersabda, Ya nisa'ul muslimat, wahai kaum wanita. Ini perempuan, laki-laki ya sama. La tahironna jarotan li jarotiha. Kalian jala sapi meremehkan hadiah untuk tetangganya. Walau firsan syatin, walaupun mungkin firsan siapa? Seandainya ciri firsan itu kikil. Walaupun itu hanya kikil dari kaki kambing yang diberikan kepada tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya, walaupun mungkin nilainya dinilai sedikit, walaupun nilainya mungkin dinilai rendah, tapi kalau itu bermanfaat bagi tetangganya, kita berikan. Yang penting ukurannya adalah apa? Yang diberikan itu bermanfaat bagi tetangganya. Ini ukuran sedekah yang baik diantaranya. Jadi antara ukuran sedekah yang baik adalah dari sedekah yang ada itu bermanfaat bagi tetangganya. Ini sedekah yang baik. Ya. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, "Ya Rasulullah, inna li jarain." Wahai Rasulullah, saya punya dua tetangga. Fa'ila ayyima ahdi? Maka kepada siapa saya harus berikan hadiah? Karena hadiahnya tidak banyak, cuma satu. Ini saya berikan kepada siapa? Qala ila aqrabihima minka ba, ila aqrabi minki baban. Ialah ila aqrabihima, kepada yang paling dekat minki darimu baban, pintunya. Rawal Bukhari. Jadi dalam hal hadiah masalah, pemberian terkait dengan tetangga, ternyata ketika ada satu hadiah, nah ini cuma satu, gak bisa dibagi dua itu. Semuanya bentuknya kayak apa? Kayak duren masalah. Cuma satu. Satu. Lalu beli dua, yang satu untuk anak-anak, yang satu untuk hadiah tetangga. Apa, dihadiahkan di paro itu kan. Ya satu yang diberikan maunya. Nah kepada siapa? Ila aqrabihima minki baban, kepada yang paling dekat pintunya. Maksudnya tetangga yang paling dekat denganmu. Jadi ini Rasulullah SAW detilah dalam hal-hal yang seperti ini. Kalau kita betul-betul seorang yang muttabi, apa muttabi? Yang ittiba kepada sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, ya kita mesti akan apa? Akan baik. Tetangga kita tentu akan harmonis ketika bertetangga dengan kita. Jangan sampai kemudian tetangga-tetangga itu orang umum, umamanya ya Pak, umamanya, orang awam. Kemudian kita salafi atau ngaku salafi. Kemudian orang umum malah jadi resah karena kita. Masalah. Ini kebalik. Resah karena akhlak ya, bukan resah soal pemahaman. Resah karena akhlak. Ini kebalik. Mestinya justru adalah apa? Ketika tetangga-tetangga kita ada di sana, tetangga kita senang kepada kita semua. Karena apa? Akhlak kita, kebaikan kita kepada mereka. Ini maksudnya, jangan sampai kemudian malah terbalik. Kita hidup di tengah-tengah orang banyak, masyarakat banyak yang relatif orang awam, kita malah dinilai orang jelek dalam hal akhlak ya, bukan dalam soal agama. Kalau soal agama sih mereka gak paham. Kalau yang dibenci kita karena perbuatan kita, ini adalah aneh. Mestinya adalah sebaliknya. Dengan adanya kita di tengah masyarakat, mereka merasa diuntungkan. Mereka malah merasa senang. Karena apa? Kebaikan kita. Kebaikan kita. Mestinya seperti itu. Karena waktu udah masuk usah, dan nanti ada cara lain lagi. Sementara mungkin itulah yang kita sampaikan sekedar untuk tadkirah sajalah untuk kita semuanya. Karena tadinya mestinya ana udah ngomong libur, tapi kemudian tiba-tiba ana baca WA enggak libur, jadi ana gugup tadi terkesa-kesa itu. Ya. Jadi afan Mungkin itu sebentar yang kita sampaikan sebagai tambahan dari apa yang kita sampaikan kemarin. Masih berbicara tentang akhlak. Di antara akhlak yang kita tekankan adalah terkait dengan tetangga dekat. Sebab-sebab tetangga dekat seperti yang kita sampaikan kemarin amat diperhatikan di dalam syariat. Jibril kata Nabi, yusini biljar. Jibril itu selalu berwasiat kepada aku tentang tetangga. Sampai-sampai saya mengira kalau tetangga itu akan menjadi pewaris harta tetangganya. Ya. Ini tetangga. Dan hadis-hadis yang lain yang sudah kita sampaikan terkait dengan tetangga ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan kita terus mengingatnya dan ini menjadi pelajaran untuk kita semuanya, untuk kita bisa memperbaiki diri kita semuanya sehingga kita akan bisa hidup bermasyarakat dengan tetangga kita dengan baik. Ya, baik. Tentunya terkait dengan akhlak dalam hal amalah duniawiyah. Ya. Ya ini termasuk bagian daripada akhlak seorang muslim yang kita juga harus baik. Sebab akhlak seorang muslim ada dua kaitan. Satu akhlak kepada Allah, dua adalah akhlak kepada sesama makhluk atau sesama muslim atau sesama masyarakat kita. Itu saja kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.